Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد sebutkan beberapa pelajaran yang bisa diambil dari pertikaiannya dua saat antara saat Aus dan saat Khazraj. Luar. Bersegera dalam menyambut seruannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari prakteknya siapa? Dari kalamnya Sa'ad ibn Mu'ad. Perlu dikasih catatan ya ikhwan, penyebutan di situ Sa'ad ibn Mu'ad itu diperselisihkan oleh para ulama karena Sa'ad ibn Mu'ad itu mati di perang Khandaq dari sebab lukanya beliau di perang Khandaq. Kalau mau merujuk masalah ini, apakah ini benar Sa'ad ibn Mu'ad Abu Amr yang kemarin meninggal arsy itu menjadi goncang, itu lihat di Fathul Bari, di situ ada pembahasan panjang, sengaja enggak saya sebutkan karena jelimet. Karena di suku Aus sendiri banyak orang namanya Sa'ad. Di suku Aus ada beberapa orang yang bernama Sa'ad. Maka penyebutan Sa'ad ibn Mu'ad dalam hadis ini diperselisihkan, ada yang membenarkan, ada yang menyalahkan. Tapi yang jelas namanya Sa'ad. Yang bertengkar di sini dua-duanya namanya Sa'ad. Tapi apakah yang dari Aus itu adalah Sa'ad benar-benar Ibnu Mu'ad, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Tayyib, apa lagi pelajarannya? Ayo. Percaya diri di dalam melakukan kebaikan. Fikoh billah, ini namanya PD. Tapi PD-nya para sahabat itu selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Percaya diri di dalam melakukan kebaikan. Di dalam melakukan kebaikan. Karena kalau enggak percaya diri akhirnya nanti jadi minder. Dan kalau minder enggak jadi. Anak-anak di depan. Depan him. Mahum ya ikhwan, jadi ada saatnya kapan kita itu percaya diri, ada saatnya kapan kita itu tawadhu. Kalau dalam hal-hal baik kita disuruh untuk percaya diri. Dalam hal-hal baik kita disuruh untuk percaya diri. Karena kalau enggak percaya diri nanti kita minder. Seperti waktunya khutbah, jadwalnya khutbah, ya harus siap. Nanti waktunya ngajar, jadi da'i, ya harus siap. Kalau nanti enggak siap, minder, malu, ya akhirnya kurang dari kebaikan. Maka ada saatnya seorang itu percaya diri supaya bisa terampil dan memberikan manfaat kepada manusia. Kamu diciptakan untuk berguna, bukan untuk sempurna. Itu ya ikhwan, maka ada saatnya kapan kamu itu percaya diri, kapan kamu itu tawadhu. Kalau disuruh khutbah, saya enggak bisa, saya tawadhu. Bukan pada tempatnya. Ada saat-saat di mana kamu harus pede. Yaitu dalam hal-hal yang baik. Pede aja, enggak perlu malu. Enggak perlu minder. Ahsan tabarakallah fiik. Apalagi pelajarannya? Set, perhatikan, Bang. Apalagi pelajarannya? Jar. Kamu salahnya duduknya di situ, ya, kena. Wajib, kewajiban bagi kaum muslimin untuk satu kata di dalam membela kebenaran. Karena kalau enggak satu kata, itu nanti akan malah jadi ya kayak gini, akhirnya badar. Badar itu kalau bahasa Jawa artinya gagal. Ini adalah salah satu contoh dampak negatif, dampak buruk dari tidak bersatunya kaum muslimin di dalam menekan kebatilan, dalam melawan kebatilan. Akhirnya batal, akhirnya gagal. Sekarang saya tanya, apa di sini manfaatnya Ibnu Ubadah menghalangi Mu'ad? Ibnu Mu'ad apa coba? Apa faedah, apa manfaat yang dihasilkan dari ucapannya Sa'ad Ibnu Ubadah? Kalau enggak cuma ngericoki doang. Kalau enggak cuma mempersulit. Paham? Jadi antum coba renungi ucapannya Ibnu Ubadah. Di situ cuma marah gara-gara asobiyah, cuma marah gara-gara disebut nama Khazraj. Gak ono faedah ya apa-apa blas. Gak ada manfaatnya sama sekali dari marahnya Sa'ad Ibnu Ubadah. Memangnya kenapa kalau itu harus mengena Khazraj? Jadi tidak ada jadwa, tidak ada manfaat apapun dari kemarahannya Sa'ad Ibnu Ubadah. Justru yang ada malah apa? Malah dampak buruk, akhirnya tuntutan terhadap Ibnu Salul batal. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibnu Ubadah adalah benar-benar 100% salah. Dan itu sudah dikasih udzur sama para ulama karena ini terbawa oleh hamiyah. Terbawa oleh hami yaitu fanatik. Pada saat itu, sesaat spontan Ibnu Ubadah terbawa, terseret oleh hamiyah. Dan benar-benar pendapatnya itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Enggak menghasilkan manfaat, yang dibela juga siapa? Dan dia mengambil manfaat apa dari ucapan itu juga enggak ada. Kalau enggak hanya sebatas fanatik terhadap Khazraj. Maka itu ya ikhwan, pentingnya untuk menyatukan kalimah, menyatukan pendapat. Kamu menghalangi, kamu enggak terima ketika ada orang di sini misalnya dikomentari atau dicela. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya apa coba? Jadi misal ada salah seorang di sini atau beberapa orang kemudian dicela bilhaq, dikritiki dan dimusuhi karena memusuhi dakwah misalnya. Kemudian kamu bela, itu manfaatnya apa sih? Kamu mengambil manfaat apa? Enggak ada manfaatnya sama sekali. Justru malah akan menimbulkan langkah itu terhenti. Jadi batal, jadi gagal. Upaya kebaikan itu enggak terlaksana, enggak tersalurkan. Enggak terlaksanakan gara-gara kamu cuma ngerecoki doang. Maka ini pelajaran yang sangat berharga ya ikhwan, dari kisahnya Sa'ad Ibn Mu'ad dan Sa'ad Ibn Ubadah. Jangan menjadi seperti Sa'ad Ibn Ubadah yang cuma hanya terbawa oleh fanatik. Jangan hanya membela orang itu cuma terbawa perasaan. Kamu mengambil manfaat apa membela seseorang yang memusuhi dakwah? Enggak ada. Kamu juga enggak dikasih apa-apa. Kamu juga enggak mengambil manfaat apa-apa. Jadi enggak usah dibela. Enggak usah dibela. Karena kamu enggak mengambil manfaat apa-apa. Jadi alih-alih dia itu membela kebenaran, justru malah menghalangi, menjadi batu ganjalan dan batu sandungan dari kebenaran. Makanya ketika di dalam membela kebenaran itu kita diperintahkan untuk tidak perlu memandang batu sandungan. Tabrak saja, siapapun yang menghadang tabrak saja. Hadzal haqqu laisa bihi khafa'u fada'ni min bunayyatit tariqi. Ini adalah kebenaran yang tidak ada lagi keraguan maka tinggalkanlah aku dari batu-batu kecil yang menghadang jalan. Itu adalah puisi yang biasanya dilantunkan sama Syekhaya ketika beliau ingin sedang menindak kebatilan. Beliau langsung gitu, tutup mata, enggak peduli. Minggir-minggir, enggak minggir, tak tabrak. Hadzal haqqu laisa bihi khafa'u fada'ni min bunayyatit tariqi. Maka belajar seperti ini harus direnungi. Belajar merenungi dan juga meresapi kejadian dari tiap kejadian. Tapi apa lagi pelajarannya? Dana? Harus membela orang yang menyuarakan kebenaran terus, apa lagi? Kalau enggak bela, jangan jadi penghalang. Kalau kamu enggak bela, itu jangan jadi penghalang. Apalagi, Dul? Ahsan tabarakallahu fik. Fanatik terhadap ahlul batil ini akan menghilangkan sifat kesolehan. Nama soleh itu jadi hilang. Kamu sebanyak apapun puasamu, sebanyak apapun ibadahmu, sebanyak apapun sholatmu, kalau kamu itu membela ahlul batil, nama soleh itu sudah enggak pantas buat kamu. Itu di mata kita. Adapun di mata Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Tapi di mata kita sudah enggak kita sebut sebagai orang soleh. Kok ana wong soleh kok bela wong batil? Orang soleh kok bela orang batil, bela ahlul batil, bela orang-orang jahat dari kalangan kufar, dari kalangan musyrikun, dari kalangan ahlul bidah dibela? Enggak soleh itu. Maka membela ahlul batil bisa menghilangkan nama orang nama soleh. Ini faedah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Perhatikan. Duduk, Ban. Duduk yang bagus. Belajar bersabar. Apalagi faedahnya, Jar? Tidak boleh. Tidak boleh main-main. Ini diambil dari mana ini? Dari ucapannya Usaid bin Hudair. Wallahi lanaktulannahu. Lu benar kami ini serius. Dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami enggak sesumbar. Kami enggak memberikan sumbar. Tahu sumbar? Sesumbar itu apa? Sesumbar itu apa, Nil? Enggak ngerti sesumbar. Sesumbar itu apa, Man? Sesumbar itu apa kawan nih? Sesumbar itu ya banyak ngomong tuh, wah aku ini kuat, aku ini namanya sumbar. Kita bukan cuma sumbar, bener, kami serius. Itu bukan hanya sesumbar. Dalam membela kebenaran bukan hanya sesumbar, tapi bener, serius, tidak main-main, tidak main-main. Apalagi, Mam? Kalau ada orang yang menyuarakan kebenaran, tidak perlu dituduh macam-macam. Itu pelajaran yang istimewa dari kisahnya Sa'd bin Mu'adz. Jangan dituduh macam-macam. Bahkan yuhmal ala husnidzon. Ucapan orang yang menyuarakan kebenaran itu dibawa kepada husnudzon. Adapun dia benar ikhlas atau enggak ikhlas, ini urusannya siapa? Urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, itu beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kisahnya Sa'd bin Ubadah dan juga Sa'd bin Mu'adz. Dan juga ada beberapa faedah yang luput dari dialog tersebut, diantaranya adalah al-ihjam an difa'ir rasul adalah nifak. Menghentikan orang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk perbuatan nifak. Ada orang yang membela Rasul, ada orang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita hentikan, kita menjadi tameng bagi ahlul batil, ini adalah termasuk salah satu nifak, nifak amali. Karena dari ucapannya Usaid bin Hudair, innaka munafik. Apa faedahmu menghentikan kami, gitu loh. Kata Usaid bin Hudair, apa faedahmu, apa manfaatmu, apa alasanmu menghentikan kami? Padahal kami adalah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok kamu hentikan? Maka ini adalah perbuatan nifak. Ini adalah perbuatan nifak. Dan juga kemarin ada faedah tentang masalah menyikapi persoalan, yaitu apa, masalah cabang dengan masalah utama. Kalau masalah cabang itu enggak usah diurusi. Selesaikan dulu masalah yang inti, yang utama. Diambil dari mana ya ikhwan? Dari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak menyikapi ucapannya saat, baik itu saat Ibnu Ubadah atau Usaid Ibnu Hudair, sudah ditinggal. Karena itu bukan masalah inti. Rasulullah fokus kepada masalah utama. Maka kita juga di dalam mensikapi persoalan, pertikaian, fitnah, jangan dialihkan kepada masalah-masalah yang cabang. Kita bertikai masalah manhaj, kita bertikai masalah dakwah, kita bertikai masalah akidah. Nanti tiba-tiba dipalingkan masalah, oh kemarin fulan mukul ini, fulan kemarin membenci itu, fulan kemarin mendiamkan ini. Itu masalah, itu cabang. Itu adalah dampak, itu adalah buntut persoalan. Enggak usah dijadikan masalah utama. Kita bahas dulu masalah utamanya loh. Perselisihan kita, yaitu masalah akidah. Perselisihan kita, yaitu masalah manhaj. Adapun dampak darinya, kemudian salah seorang dari kita nyela, salah seorang dari kita mukul, salah seorang dari kita kemudian saling olok-olok, itu kan dampak sih. Itu kan cabang, masalah-masalah cabang. Faham di sini yang saya maksudkan? Faham, Dadang? Jadi dalam pertikai, dalam urusan agama itu hendaknya jangan dipalingkan kepada masalah-masalah cabang. Seperti di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali enggak menyalahkan Sa'd ibn Ubadah, juga enggak menyalahkan Sa'd ibn Mu'ad, juga enggak menyalahkan Usaid ibn Hudair, ditutup sama Rasulullah karena semua ini adalah masalah cabang. Ini adalah dampak. Sedangkan masalah utama belum terselesaikan, masalah inti justru belum terselesaikan. Maka dalam mensikapi persoalan, hendaknya seorang itu fokus pada permasalahan yang paling inti dulu, diselesaikan dulu masalah intinya, nanti kan dampak-dampaknya itu masih bisa. Kayak pertikaian kita dengan orang-orang seperti itu, akhirnya anak-anak kita dampaknya juga saling, mereka juga saling bertikai ya toh. Nanti kalau ada dari orang sana ke sini diganggu sama, itu kan dampak. Semua itu adalah akibat, semua itu adalah masalah-masalah cabang. Yang memiliki asal, yang memiliki sebab pertama kali, perselisihan yang lebih besar, perselisihan yang lebih inti, perselisihan yang lebih utama, maka seharusnya diselesaikan dulu kasus utama, baru setelah itu menyelesaikan kasus cabang. Ojo diwalik, jangan dibalik. Kalau menyelesaikan kasus cabang dulu baru pergi ke kasus utama, ya enggak akan bisa, enggak akan ketemu. Ini kita belajar mensikapi masalah dari fikihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mensikapi kasusnya Aus dengan Khazraj. Maka ucapannya Sa'd ibn Mu'adah, Ibnu Ubadah, walaupun itu salah, enggak ditanggapi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah cabang, dampak saja. Demikian juga dalam berdebat. Di dalam berdebat, kita itu ada masalah yang kita perdebatkan. Maka fokus yang diperdebatkan itu adalah masalah utama. Adapun nanti dampak-dampaknya di belakang-belakang dari salah omong, salah ucap, salah argumen, itu jadi urusi. Kalau kita urusi argumen-argumen seperti itu, enggak akan ketemu dan menjadilah debat kusir. Menjadilah debat yang tidak bermanfaat. Karena salah ngomong, salah ucap saja ditanggapi. Itu enggak benar debat seperti itu. Debat itu fokus pada kasus utama. Saya pernah mendengarkan debatnya orang Aljazair di mobil. Masalah cabang, nyabang, menyabang, menyabang, akhirnya cuma menang-menangan tok. Iki opo ya ngono. Jadi awalnya itu bahas suatu kasus, bahas suatu masalah agama. Gara-gara debat panjang, ada satu salah ngomong dikritiki. Nanti yang satunya lagi ngritiki lagi. Cabang-cabangnya diikutkan semua. Itu namanya debat kusir. Debat yang ilmi, debat yang syar'i, jidal. Yang syar'i tidak seperti itu. Jidal yang syar'i itu fokus pada suatu permasalahan inti. Masalah-masalah cabang itu nanti diselesaikan belakangan. Oke, Bang. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qalat Aisyatu fabakaitu yaumi dhalika kullahu. La yarqa'u li dam'un wa la aktahilu binaum. Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melanjutkan kisahnya setelah tahu dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah juga tahu masalah ini. Dan setelah tahu bahwasanya orang-orang sudah bertikai, orang-orang hampir perang gara-gara masalahnya Aisyah, Aisyah tambah nangis. Fabakaitu yaumi, maka aku pun menangis pada hariku itu. Kullahu, sepanjang hari. Layar ka'uli, apa artinya yarka'u? Yarka'u artinya apa? Sudah pernah lewat. Yarka'u artinya apa, Wahyu? Tidak berjeda, tidak pernah berhenti. Tidaklah pernah berhenti air mataku dan juga aku tidak mencicipi rasa tidur. Mencicipi lelap. Wala aktahilu binau, mencicipi lelap. Dek, sini kan, dipegang Pak Mendik. Di Madiun itu kata Yahya tadi, kalau santri itu ngadep ke belakang gini aja, wes dihukum berdiri. Setoran ini sampai dicambui jadi ini. Nanti ya. Tak omong, dek ini saya enak, tak omong. Madiun setoran dicambui sampai selang. Piye coba. Kalau ada santri waktu belajar gini ngobrol, apalagi noleh ke belakang gitu aja, wes disuruh berdiri sama Ustaz Abbas. Aman iku sak enak dek kene iku. Dihon. Wala aktahilu binaum, qalat wa asbaha abawaya indi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah aku menangis seperti itu, maka besoknya wa asbaha kedua orang tuaku berada di rumahku, datang ke rumahku. Wa asbaha abawaya indi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kedua orang tuaku datang ke rumahku. Bukan Aisyah itu berada di rumahnya Abu Bakar, berada di rumahnya orang tuanya, enggak. Kemarin sudah saya sebutkan, dia disuruh pulang sama abinya toh. Waktu minta izin sama Rasulullah mau pulang ke rumahnya bapaknya. Terus di situ tanya ibunya, terus nangis-nangis sampai pingsan. Akhirnya disuruh pulang sama Abu Bakar toh. Itu. Wa asbaha abawaya indi wa qad bakaitu lailataini wa yauman, dan saya sudah menangis selama 2 malam dan sehari penuh. Berarti 3 hari totalnya. Lailataini wa yauman, 3 hari. Yang perhatikan ya ikhwan, dari ucapan Aisyah wa asbaha abawaya indi, kedua bapakku datang ke rumahku, ini terdapat pelajaran, di antaranya adalah menjenguk seorang anak ketika ditimpa kesulitan. Dan pelajarannya juga, seorang istri itu ketika ada masalah dengan suaminya, ojo nandi-nandi, jangan keluar rumah, menetap di rumah. Jangan pulang ke rumah bapaknya. Itu. Seorang wanita yang ada masalah, sedang bertengkar dengan suaminya, jangan pulang ke rumah orang tuanya. Orang tuanya juga seperti itu, jangan diambil. Anak perempuan itu ketika bertengkar dengan suaminya, jangan disuruh pulang, jangan diambil, biarkan di rumah suaminya. Apa faedahnya? Itu lebih menahan masalah biar gak menjalar. Kalau wanita itu pulang ke rumah bapaknya, nanti menjalar masalahnya itu. Menjalar kemana-mana. Akhirnya nanti jadi suami yang awalnya itu tengkar sama istri, jadi tengkar sama mertua. Jadi itu sudah terbukti. Maka adab yang benar ketika seorang wanita bertengkar dengan suami itu hendaknya menetap di rumahnya. Kalau kata orang Sugian itu namanya apa? Kalau keluar itu namanya minggat. Ojo galak minggatan, jangan minggatan. Diluk-diluk masalah minggat. Pulang ke rumah bapaknya. Itu enggak benar. Itu salah. Maka tetap apapun alasannya, orang tua itu hendaknya membiarkan anak wanitanya untuk tetap bersama suaminya. Pokok janji gak dibunuh ngene lho. Nah kok nek ape ndek omah kono ape dipateni mbek bojone ya sak yo aja. Ya suruh pulang. Selama gak dibunuh sama suaminya jangan disuruh pulang. Atau dipukuli jangan. Adab yang benar seperti itu, wanita itu menetap di rumah suaminya, menetap di rumahnya di situ, entah itu rumah kontrakan, entah di rumah minjam, pokoknya di rumah yang dia itu di situ bersama suaminya. Jangan pulang ke rumah orang tuanya. Supaya lebih memendam persoalan, tidak membuat persoalan itu menjalar. Kalau nanti pulang ke rumah orang tuanya, nanti repot, suaminya jemput ya kan, mertuanya enggak ada, manggil-manggil enggak ada, akhirnya ngamuk-ngamuk di situ, wah ya jadi malah enggak, malah masalahnya malah menjalar kemana-mana. Maka adab yang benar ketika seorang wanita bertengkar dengan suami, mendekam di rumah, apapun alasannya, itu adalah rumah kamu bersama suamimu, kamu harus di situ. Bahkan seorang yang ditinggal mati suaminya, dia tetap disuruh di situ. Yaitu di rumah, entah itu rumah kontrakan, entah rumah apa, pokoknya tetap di rumah di mana suaminya menempatkan dia. Itulah adab yang benar bagi seorang wanita. Jadi jangan terus gampang pulang ke rumah bapak, ke rumah orang tua, itu bukan cara yang benar. Seorang istri yang baik itu yang memendam masalah. Tidak gampang curhat kepada orang tuanya, tapi diselesaikan berdua dengan suaminya. Itu istri yang baik. Biar masalahnya gak menjalar. Jangan dikit-dikit lapor ke orang tuanya. Akhirnya nanti bermusuhan antara suami dengan istri dan juga suami dengan mertua. Itu bagi wanita ya ikhwan. Adapun bagi laki-laki, piye? Laki-laki boleh minggatan toh kak? Boleh atau enggak kira-kira laki-laki itu minggatan? Pergian gitu, misalnya ada masalah pergi. Keluar kemana gitu. Enggak pulang. Boleh kalau laki-laki. Lu kok ngono, kok gak adil ngono? Yaitu diambil dari prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah enggak pulang toh. Ketika ada masalah ini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekam di rumah istri yang lain, enggak pulang ke Aisyah. Dan juga dalam riwayat yang lain ketika kejadian ila, praktek ilanya Rasulullah yang menghajar seluruh istrinya itu, Rasulullah menyendiri. Tinggal menyendiri, menjauhi istrinya semuanya. Itu bedanya, kalau perempuan ketika bertengkar dengan suaminya disuruh di rumah, kalau suami ya di rumah, tapi bagi dia boleh keluar, karena ada banyak alasan kalau suami keluar, mungkin kalau di rumah budek, daripada nanti mukul, daripada nanti tengkar, mending keluarlah cari-cari angin, sama-sama ayam atau sama-sama lihat-lihat kambing, sama kawan-kawannya kan lupa masalah. Tapi kalau perempuan enggak dibaguskan, kemudian ada masalah sama suaminya terus keluyuran ngono. Enggak benar kalau perempuan tabiatnya di rumah. Kalau orang tuanya mau membantu, itu orang tuanya yang datang, seperti Abu Bakar dan Ummu Ruman di sini. Orang tuanya yang datang ke situ, bukan anaknya yang diambil. Biar masalah itu enggak melewati rumah, biar masalah itu enggak pecah, enggak melampaui rumah. Kalau masalah itu sudah dibawa keluar, itu repot. Tapi selama permasalahan, persoalan itu masih terlingkupi di atap, di dalam rumah tersebut, insya Allah masih lebih mudah untuk diselesaikan. Ini ikhwan wallahu alam yang ana lihat dari prakteknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam kasus ini. Beliau tidak keluar rumah, tapi mendekam di rumah. Adapun laki-laki boleh bagi dia ketika marah, atau suntuk tengkar sama istri, tidur di masjid ya gak apa-apa. Ketika ada seorang yang apa katanya melihat kok kawannya kok di masjid subuh-subuh kok rajin temen wong iki. Ditanya, kamu kok rajin terus ke masjid? Kalau kamu mau caranya nikah dua. Lho kok bisa? Dilaksanakan sama dia, benar nikah dua. Akhirnya ya benar, rajin sekali ke masjid, umpanya tidur di masjid. Diamuk bojone karo. Akhirnya benar-benar tidur di masjid. Laki-laki itu seperti itu enggak apa-apa. Tidur di masjid. Enggak pulang ke rumah. Pergi menenangkan pikiran, itu enggak apa-apa bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan jangan seperti itu. Tengkar sama suaminya kemudian keluar rumah. Nginep di rumahnya orang, itu enggak benar. Sekuat apapun, seberat apapun tetap berada di rumah. Jangan pergi kalau perempuan. Kalau perempuan itu pergi dari rumah itu jelek. Qala waqad bakaitu lailataini wa yauman. Dan aku sudah menangis selama 2 malam dan 1 hari. Totalnya ada 3 hari berarti nangis terus. Yaitu sejak tahu dikasih tahu bahwasanya Rasulullah tahu masalah ini, terus tahu bahwasanya manusia hampir perang gara-gara masalah ini, dan sampai pada pagi itu Aisyah masih nangis sampai pagi. Ini kisahnya di pagi hari ini. La yarqau li dam'un wa la aktahilu binaum. Selama 3 hari itu, 3 malam itu, la yarqau li dam'un, tidak berhenti air mataku dan aku tidak mencicipi lelap. Hatta inni la adunnu annal buka'a falikun kabidi. Sampai-sampai aku mengira, dalam riwayat yang lain, sampai-sampai kedua orang tuaku mengira bahwasannya menangis ini menjadikan falikun, artinya memecahkan, membuat jantungku meletus, meledos gara-gara nangis terus. Jadi kasihan orang tuanya itu, Aisyah kok nangis itu nak, telung dino telung bengi kok nangis tonduk, cahayu mosok kok nangis ay, nanti jantungmu pecah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, mengumpulkan antara riwayat inilah adunnu, saya merasa sampai saya mengira jantungku mau pecah. Sama bapak keduanya mengira juga. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, semuanya mengira, orang tuanya juga bilang gitu, jangan nangis terus, nanti dadamu pecah lo, nangis terus. Falikun artinya membongkar. Apa jenenge? Meletuskan, membongkar. Allah dikatakan sebagai falikul habbi wan nawa. Allah itu adalah pembongkar biji-bijian. Karena yang membongkar biji-bijian setelah di dalam tanah itu Allah. Innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah itu adalah yang membongkar biji-bijian ketika ditaruh di tanah, kemudian pecah dan tumbuh baiknya. Itu Allah itu adalah salah satu sifatnya adalah memiliki sifat falak. Falik. Itu. Maka falik bukan termasuk nama-nama Allah, karena dalam Al-Qur'an tidak ada falikul falikun, itu aja enggak ada, tapi ada falikul habbi wan nawa. Maka seorang boleh dikasih nama falik. Falikun artinya yang membongkar, yang memecahkan menjadi baik. Itu falik. Kabid itu artinya jantung atau dada. Kalau dulu kita di Yaman, kabid itu rempelo, ampela. Itu kabid. Tapi yang dimaksud di sini adalah dada semuanya, ya jantung, ya hati, ya. Gara-gara nangis. Masa nangis itu bisa mencahkan itu? Kata dokter, kalau bayi baru lahir itu kan bagus untuk nangis kan? Biar jantungnya apa? Spot jantung biar terus berdenyut kuat. Tapi nek terus-menerus nangis terus, telung dino telung bengi nangis terus, ya pecah, Pak. Makanya ini kalau nangis terus, terus-menerus kelamaan menangis itu bisa merusak, bisa membuat lemah, bisa kelelahan jantungnya, memompa terus. Lah kok gitu lah. Ayo mundur, mundur. Hatta inilah adunnu annal buka'a falikun kabidi. Bisa memecahkan jantungku karena nangis terus. Karena menangis itu membuat jantung berdenyut, berdegup lebih kencang. Makanya kata dokter kan bayi itu ketika baru lahir kan bagus kalau nangis biar jantungnya memompa kuat. Maka menangis itu bagus bagi bayi, tidak bagus bagi bagaimana Nil? Bagi orang dewasa. Kalau terus-terusan perempuan nangis terus. Dan ini ikhwan, wanita memang seperti itu, mereka lemah, mereka hanya bisa menangis. Dan itu salah satu sifat yang bisa menjadikan suami itu luluh, yaitu nangis. Kalau wanita itu lemah, menangis, itu suamiku udah disayang. Tapi nek wanita itu ngomengan, nyentaan, suaminya dimarah-marahin, yo gak sayang belas suamine. Wong disentaki wae. Tapi kalau nak wanita itu ketika didolimi itu nangis, kemudian merendah, itu suami itu merasa iba. Qala fa baina abawaya jalisani indi wa ana abki. Maka ketika baina itu artinya ketika, tatkala, di tengah-tengah, abawaya kedua orang tuaku jalisani indi, berduduk di sampingku. Ini namanya taglibul mudakar, dimenangkan yang mudakar sehingga pakai jalisani. Laki-laki tetap menang. Wa ana abki, dan saya menangis. Fasta'dzanat alayya imra'atun minal ansor. Maka tatkala saya sedang menangis bersama kedua orang tuaku di rumahku, datang seorang wanita dari kalangan Ansor meminta izin mengetuk pintu. Fa'adzintulaha, maka aku kasih izin, ya wis nang masuk. Karena itu rumahnya Aisyah, yang patut memberi izin adalah Aisyah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, saya enggak tahu siapa nama wanita orang, siapa wanita, nama wanita Ansor ini. Enggak tahu. Pokoknya tiba-tiba datang wanita. Fajala satabki ma'i, tiba-tiba dia duduk membantuku nangis juga. Iki jenenge tukang apa, tukang bantu nah nangis. Apa nono, kalau ada wanita menangis maka datang kawannya bantu nangis juga. Kok iso ngono ya? Moro-moro sing duwe sedih koncone kok moro-moro teko tekan nangis juga. Wanita memang seperti itu, nangis bareng namanya. Akhirnya mereka nangis bareng. Ini juga mengandung faedah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di sini ada dianjurkan untuk membantu meringankan musibah seseorang walaupun dengan cara menangis bareng. Iki gak melo apa-apa, gak bondo apa-apa, bondo nangis tok bareng. Aisyah, kok berat sekali ujianmu ya. Akhirnya nangis bareng di situ. Ini termasuk sesuatu yang bisa meringankan musibah. Ditemani nangis. Nah, itu ditemani nangis. Itu termasuk meringankan musibah, membantu. Qalat fa baina nahnu ala dzalik. Nah, ini puncaknya ikhwan, ini puncaknya hadis ifak di sini. Dan juga nasihat-nasihat terbaiknya adalah di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada Aisyah. Fa baina nahnu ala dzalika dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami dalam keadaan seperti itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Alaina, masuk kepada kami, fasallam, beliau mengucap salam, padahal itu rumah beliau sendiri. Inilah adab yang bagus. Fasallama thumma jalas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ duduk. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau mau sidangan seperti ini, kan mau sidangan ini, mau sidang namanya ini. Enggak apa-apa di situ ada orang asing, enggak apa-apa, enggak usah disuruh pergi. Wanita yang ikut nangis tadi enggak disuruh pergi. Nemingkreh, ini masalah interen, enggak apa-apa di situ, enggak apa-apa. Jadi masalah-masalah keluarga kalau ada orang dekat di situ enggak apa-apa, enggak usah diusir, enggak usah disuruh pergi. Tetap aja omongkan. Qalat walam yajlis indi munduki lamaki laqablaha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah duduk di tempatku sejak dikatakan apa yang dikatakan sebelum saat itu. Jadi sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah duduk di tempatnya Aisyah, cuma datang tanya gimana kabar, pulang lagi. Cuma datang, tanya gimana kabar, pergi lagi. Itulah pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah beliau, duduk di tempatnya Aisyah sejak terjadi apa yang terjadi, sejak dikatakan, diisukan apa yang diisukan. Jadi sudah sebulan. Dikatakan oleh para ulama dalam riwayat yang lain 50 hari, dalam riwayat yang lain 37 hari. Maka perkataan sebulan itu adalah namanya jabrul kasr, yaitu diglobalkan gitu aja, dibuat gampang, sudah selama sebulan, mungkin bisa lebih. Waqad labitha syahran la yuha ilaihi fi sya'ni bi syai. Dan Rasulullah sudah menetap selama sebulan enggak ada wahyu sedikit pun tentang keadaanku. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, belum pernah duduk sebelum itu, dan beliau sudah menetap selama sebulan, tidak diwahyukan kepada beliau sedikit pun, enggak ada wahyu turun sama sekali. Hening. Suasana sejak saat isu itu hening, enggak ada wahyu turun. Enggak ada lalu lalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya Aisyah kecuali hanya cuma salam dan pergi. Jadi sangat-sangat hening. Rumahnya Aisyah sangat hening. La yuha ilaihi fi sya'ni bi syai. Kalau ada wahyu kan enak dan segera selesai. Ini memang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai ujian. Allah menguji hambanya sehingga tidak segera diselesaikan oleh Allah dan ditunda penurunan wahyu selama waktu itu. Sebagaimana juga Ka'ab bin Malik. Tapi kalau Ka'ab bin Malik kan menghukum, Allah memang dihukum sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyesali perbuatannya. Selama 50 hari dihajar sebelum turun pembebasan dari langit. Demikian juga Aisyah, tapi kalau Aisyah ini enggak dihukum. Allah enggak menghukum Aisyah. Allah di sini memberikan bala ujian bagi kaum muslimin. Selama itu apa yang mereka lakukan? Apakah mereka akan hanyut di dalam berita dusta, ataukah mereka ada yang warok, yang berhati-hati, ataukah mereka binasa? Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun turunnya wahyu itu, ini sebagai bukti bahwasanya wahyu itu turun sesuai kejadian. Dan itu lebih ablak, turunnya wahyu yang bertahap, turunnya wahyu secara tiap kejadian, ini justru sebagai tanda bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul. Buktinya setiap ada kejadian wahyu turun, setiap ada kejadian wahyu turun. Coba kalau wahyu itu diturunkan secara global, orang-orang kafir kan mencela Rasulullah, kok Al-Qur'annya kok turun sedikit demi sedikit, kok enggak langsung turun semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika linutsabbita bihi fuadak." Itulah memang Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sedikit demi sedikit. Al-Qur'an itu turun secara global atau sedikit demi sedikit, Nil? Enggak pernah turun secara global? Pernah, kapan? Dari Lauhul Mahfudz ke mana? Jadi turunnya Al-Qur'an itu dua, dengan dua cara. Yang pertama turun secara global, makanya turun di bulan Ramadan. Itu maknanya turun secara global. Lah nek turun secara sedikit demi sedikit kok di bulan Ramadan tok. Ngenteni bulan Ramadan ngarep baru turun lagi sedikit demi sedikit gitu. Makanya dikatakan sebagai turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, diturunkan Al-Qur'an, itu maknanya secara turun secara global, semuanya turun. Yaitu dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Al-Qur'an turun secara global dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Itulah yang dikatakan turun di bulan Ramadan. Baru dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turunnya sedikit demi sedikit, diecer dengan sesuai dengan keadaan, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Itu pakai nazal, pakai nazala, itu turun sedikit demi sedikit. Kalau anzal, turun secara global. Jadi jangan iskal, Al-Quran turun secara global dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah secara global. Lalu setelah itu turun sedikit demi sedikit, setiap ada keadaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat fatashahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memulai majelis beliau dengan tasyahud. Dan ini yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Ketika kamu ingin bicara sesuatu yang resmi, pakailah tasyahud. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh itu tasyahud. Wa asyhadu an la ilaha illallah, itu namanya tasyahud. Jadi Rasulullah membuka khutbah beliau, membuka ucapan beliau dengan tasyahud. Hina jalas, setelah ketika beliau duduk. Tsumma qala amma ba'du, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amma ba'du. Nah, mulai dari sini ini ucapannya Rasulullah. Tolong diresapi tiap kata demi kata. Ini adalah ucapan asli istimewa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau di dalam mensikapi, bagaimana beliau di dalam menanggapi urusan rumah tangga beliau, bagaimana beliau di dalam menangani istri beliau. Mulai dari sinilah tinta emas, tinta-tinta emas akan tertulis. Yaitu dari ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutiara sabda beliau akan mengalir. Mulai dari sini ini. Tsumma qala amma ba'du. Adapun setelah ini, ya Aisyah, wahai Aisyah. Bayangkan enggak pernah mengajak bicara, lama diam. Tidak pernah datang, kemudian datang mengatakan seperti ini, ya Aisyah, innahu balagoni anki kada wa kada, fa in kunti bari'atan fasayubari'ukillah, wa in kunti almamti bidhambin fastaghfirillah wa tubi ilaih, fa innal abda idha'tarafa thumma taba taballahu alaih. Nah, sampai sini ucapannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam singkat, padat, tapi sangat-sangat berbobot, sangat-sangat berarti. Bahkan sanggup menghentikan air mata Aisyah gara-gara ucapan ini. Seketika terhenti air mata beliau. Maka Rasulullah SAW duduk, setelah mengucap salam, duduk di situ sama Abu Bakar, sama Umar, sama Aisyah. Ada kedua orang tuanya. Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah," dipanggil dengan namanya. Karena ini adalah posisinya adalah sedang duduk di dalam mahkamah, dalam persidangan. Dan ini menunjukkan betapa lembutnya Rasulullah SAW di dalam mensikapi masalah. Rasulullah gak ngamuk-ngamuk. Rasulullah gak marah-marah. Rasulullah gak maki-maki istrinya. Rasulullah SAW gak langsung emosi di situ. Kamu kemarin dari mana saja sama Sofwan ibn Athal, wong ngaron itu, mulai nanti kon ngamuk-ngamuk. Enggak. Ya karena memang istrinya juga tenang, jadi Rasulullah juga tenang. Lah nek wong lanang kadang burung ngamuk wis diamuk disian yang ngamuk juga wong lanang itu sama. Makanya jadi istri juga harus yang baik. Kalau istri ngamuan wong lanang ya ngamuan padha wae. Tapi kalau tenang, semua itu dilakukan dengan tenang, dengan hudu, dengan sakinah, insyaallah akan lebih tercapai maksud yang diinginkan. Innahu balagoni anki kada wa kada, sesungguhnya hu di sini dhamir syan. Sesungguhnya telah sampai kepadaku tentangmu, angki, darimu, kada wa kada, demikian dan demikian. Rasulullah enggak sebutkan di situ. Sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwasanya kamu berzina. Enggak. Tapi kada wa kada cukup dikinayahkan, sudah paham Aisyah. Sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwasanya kamu melakukan ini, melakukan itu. Fa in kunti bari'atan, kalau kamu memang terbebas, kamu itu orang yang tidak melakukan itu, fasayubari'ukillah. Kamu tidak perlu membebaskan dirimu. Allah sendiri yang akan membebaskannya. Jadi kalau kamu memang enggak sebagaimana yang mereka tuduhkan, kamu enggak perlu mengatakan enggak. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan membelamu. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membebaskanmu. Maka ya ikhwan, pelajarannya, kalau kita memang enggak melakukan sesuatu, tenang saja, enggak usah bingung, enggak usah ribut. Saya dituduh kawan-kawan gini, akhirnya jadi kusak-kusuk. Akhirnya jadi rame. Semua keluarganya jadi curhat. Ya enggak perlu ditanggapi. Kalau ada kusak-kusuk enggak perlu ditanggapi. Seperti di sini misalnya. Ada orang yang dituduh macam-macam, enggak usah ditanggapi. Kalau mau klarifikasi, klarifikasi kepada ustadznya. Langsung tanya kepada ustadznya. Kalau mau pergi, pergi pamit. Datang, pamit. Enak-enak, enggak ada kusak-kusuk. Enggak ada tuduhan-tuduhan macam-macam. Gitu caranya, enggak perlu ditanggapi macam-macam. Kalau ada tuduhan-tuduhan miring, berita-berita burung, kabar-kabar burung, enggak perlu ditanggapi macam-macam. Kalau memang enggak ya, pasti enggak. Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan. Kalaupun tidak melewati wahyu, pasti akan membebaskan dengan kejadian. Itu. Jadi kalau misalnya ada kawan di sini nanti dikusak-kusuk, kata ustadz gini, kata ustadz gini, kata kawan-kawan saya dituduh gini, dituduh gitu. Enggak usah seperti itu. Kalau memang kamu enggak melakukan, enggak akan. Enggak ada gosip. Gosip itu enggak akan mengurangi. Kalau caranya kamu terbebas dari itu, datang langsung klarifikasi. Lah kalau enggak ada klarifikasi, enggak ada tabayun, enggak ada pamit, enggak ada apa, ya wajar manusia itu kemudian membicarakan. Ini jangan salahkan. Itu tak ajari caranya. Biar masalah itu clear, biar enggak jadi ruwet. Kalau ada apa-apa itu langsung klarifikasi kepada ustadznya, biar selesai, enak. Kalau ustadznya bilang enggak. Aman. Wa in kunti almamti bidzambin, tapi kalau kamu memang benar kamu itu melakukan salah. Almamti almama, perhatikan, ojo masih sego ae, tenang, kebahagiaan insyaallah. Almama itu maknanya adalah melakukan yang sifatnya itu kecelakaan, kejeblos, khilaf, silap. Itu makna almamti. Kalau memang, karena Rasulullah tahu Aisyah enggak seperti itu. Rasulullah tahu Aisyah itu bukan pezina. Ebene kok seandainya kamu itu melakukan itu karena khilaf, atau kamu melakukan dosa-dosa kecil lain, enggak sampai zina, dosa-dosa mukaddimahnya zina, dari perkara-perkara yang Allah haramkan, fastaghfirillah, bertobatlah kamu, meminta Allah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa tubi ilai, dan bertobatlah kamu kepadanya. Ucapan inilah yang membuat Aisyah itu langsung sok. Fa innal abda idza tarafa tsumma taba. Karena sesungguhnya seorang hamba apabila dia itu mengaku, apabila idza tarafa bidzambin tsumma tarafa. Apabila seorang hamba itu melakukan dosa kemudian dia mengaku, enggak membela diri. Tsumma taba kemudian bertaubat, taballahu alaihi. Allah akan menerima taubatnya. Lihat ucapan Rasulullah SAW yang begitu berbobot, sangat berdampak kepada Aisyah. Qalat falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan, selesai dari ucapan beliau, qala sadami, terhentilah air mataku. Yang awalnya 3 hari 3 malam nangis terus bercucuran enggak berhenti-berhenti, setelah Rasulullah ngomong seperti itu, tiba-tiba sejenak, tiba-tiba saat itu juga air mataku terhenti. Tiba-tiba ia membeku. Laksana tak pernah ada air mata. Hatta ma'uhisu minhu qatratan, sampai aku tidak merasakan ada setetes pun. Loh kok gini, malah berhenti nangisnya, kenapa? Kok gak tambah nangis? Kata para ulama, air mata itu ketika benar-benar kesedihan, ketika bercampur dengan kemarahan, itu akan menghentikan air mata. Jadi ibaratnya orang nangis terus kaget, hilang air mata, langsung gak situ nangis, karena ada sesuatu yang menghentak, ada sesuatu yang benar-benar menghentak. Kaget Aisyah itu, shock. Apa yang membuat Aisyah itu shock? Kira-kira apa yang membuat Aisyah itu shock? Kok sampai air matanya saat itu juga terhenti, sampai seakan gak pernah ada air mata, padahal ia telah menetes selama 3 hari 3 malam. Apa yang membuat Aisyah itu shock? Pak Dadang. Ya, dari sisi mana yang membuat Aisyah itu shock? Bagaimana enggak shock? Satu-satunya orang yang paling diinginkan oleh Aisyah untuk tidak percaya kejadian itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak percaya, tidak peduli, seluruh manusia percaya. Jadi satu-satunya orang yang paling diinginkan oleh Aisyah untuk tidak percaya kejadian itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berharap walaupun seandainya seluruh manusia percaya enggak apa-apa, yang penting nomor satu, suamiku enggak percaya. Aman, beres kalau suamiku enggak percaya. Lah ternyata satu-satunya orang yang kuinginkan tidak mempercayai kejadian itu ternyata malah memberikan ucapan yang mengantung. Kalau kamu bersalah, kalau kamu enggak bersalah, Allah akan bebaskan kamu. Tapi kalau kamu bersalah, lah ini loh, ungkapan ada kemungkinan Aisyah bersalah gitu. Aisyah itu sok kaget, Rasulullah jenengan enggak membebaskan aku dari tuduhan ini. Kaget betul Aisyah. Dan benar-benar menghentak pada hati beliau. Kok bisa sampai engkau juga ikut? Walaupun di sini Rasulullah enggak meragukan, Rasulullah juga enggak menuduh, tapi kok bisa sampai mengatakan enggak membebaskan itu loh. Paham tuh ya kawan? Kok suaminya kok ikut enggak membebaskan? Itulah Aisyah di situ soknya, sehingga terhenti air matanya. Itu satu-satunya orang yang paling ingin supaya tidak percaya adalah Rasulullah. Aisyah itu ingin walaupun semua manusia percaya enggak popo, yang penting Rasulullah enggak percaya. Tapi ternyata Rasulullah juga memberikan jawaban yang menggantung. Maka Aisyah benar-benar kaget dari ucapan ini sehingga air matanya pun terhenti. Dan bertambahlah kesedihan dengan kesedihan yang sangat besar. Tapi ucapan Rasulullah SAW ini adalah ucapan yang sangat bagus. Insya Allah besok akan kita, atau hari Ahad insya Allah akan kita ambil mutiara hikmah dari ucapannya Rasulullah SAW. Dimana bagi beliau adalah sangat bagus sekali dalam menyelesaikan masalah ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.